Mentari pagi bersinar terang, ku terbangun dari tidurku, ku tatap alam semesta, langkahku kian pasti. Di dalam anganku bertanya, mungkinkah kau datang ceria seperti dalam hayalku yang selalu. Di dalam